Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua mulai dari halaman 87. Kitab Rahasia-Rahasia Haji. Bab 3. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan tentang amalan-amalan batin, cara ikhlas pada niat, jalan mengambil ibarat dengan pemandangan-pemandangan yang mulia, cara berpikir padanya, mengingati segala rahasia dan pengertiannya, dari permulaan haji sampai kepada penghabisannya. Ketahuilah bahwa permulaan haji itu ialah pemahaman, yakni memahami kedudukan haji dalam agama, kemudian rindu kepadanya, kemudian berazam kepadanya, kemudian memutuskan segala hubungan yang mencegah daripadanya, kemudian membeli kain ihram, kemudian membeli perbekalan, kemudian menyewa kendaraan, kemudian keluar, kemudian berjalan melewati kampung-kampung, kemudian melakukan ihram dari miqat dengan mengucapkan talbiyah, kemudian memasuki Makkah, kemudian menyempurnakan segala perbuatan haji sebagaimana telah diterangkan dahulu. Pada tiap-tiap satu dari semua keadaan ini mengandung peringatan bagi orang yang mengingati diri, mengandung ibarat bagi orang yang mengambil ibarat, pemberitahuan bagi murid yang benar, perkenalan, dan suatu isyarat bagi orang yang cerdik. Maka hendaklah kami berikan tanda kepada kunci-kuncinya, sehingga apabila terbuka pintunya dan dikenal sebab-sebabnya, niscaya terbukalah bagi setiap orang haji segala rahasianya, akan apa yang dikendaki oleh kebersihan hati, kesucian batin, dan kebanyakan pemahamannya. Adapun pemahaman, maka ketahuilah bahwa tiada sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala selain dengan membersihkan diri dari segala hawa nafsu, mencegah diri dari segala kesenangan, meringkaskan kepada yang penting-penting padanya, menjuruskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala gerakan dan ketetapan. Dan karena inilah, mengasingkan diri kaum-kaum keagamaan pada agama-agama yang terdahulu dari manusia ramai dan mengambil tempat di celah-celah bukit, memilih penjauhan diri dari makhluk untuk mencari kejinakan hati dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka meninggalkan karena Allah Azza wa Jalla segala kesenangan yang sekarang dan mengharuskan dirinya bermujahadah yang berat karena mengharap di akhirat. Dipuji Allah Azza wa Jalla akan mereka ini dalam kitabnya dengan firman-Nya. Dzalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana wa annahum la yastaghfirun. Artinya, ini disebabkan karena di antara mereka kedapatan pendeta-pendeta dan orang-orang yang beribadah dalam gereja atau padri, sudah tentu mereka tidak menyombongkan dirinya. Surat Al-Maidah ayat 82. Maka tatkala telah terbenam yang demikian, dan manusia menghadapkan diri kepada mengikuti hawa nafsu, meninggalkan penjurusan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka lesu daripadanya, maka diutus oleh Allah Azza wa Jalla akan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan kembali jalan akhirat, memperbarui sunnah rasul-rasul dalam perjalanannya. Maka ditanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh pemeluk agama-agama yang lalu tentang peribadatan dan perjalanan dalam agamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, digantikan kepada kita oleh Allah dari agama-agama itu dengan jihad dan takbir di atas tiap-tiap tempat tinggal, di atas tiap-tiap tempat tinggi, yakni haji. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Amamah. Ditanyakan pada Nabi SAW tentang orang-orang yang berjalan di atas bumi untuk ibadah, maka menjawab Nabi, mereka itu ialah orang-orang yang berpuasa. Maka diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat ini dengan menjadikan haji peribadatan bagi mereka. Lalu dimuliakannya rumah lama itu dengan disandarkan kepada dirinya Ta'ala. Dan ditegakkannya menjadi tempat yang ditujukan oleh segala hambanya. Dan dijadikannya di sekeliling rumah itu tanah haram bagi baitnya. Karena pengagungan bagi amarnya. Dijadikannya Arafah seperti pancuran di atas halaman kolamnya. Dikuatkannya penghormatan tempat dengan mengharamkan binatang buruan dan kayu-kayuannya. Diletakkannya tempat itu di atas, seumpama di hadapan raja-raja yang ditunjukkan oleh pengunjung-pengunjung dari setiap penjuru yang jauh dan dari setiap tempat kembali yang jarak dalam keadaan kusut-musut, berdebu, yang merendahkan diri atau bertawaduk bagi yang mempunyai al-bait, yang berketetapan diri baginya karena tunduk bagi kebesarannya, berketetapan hati bagi kemuliaannya, serta pengakuan dengan kesuciannya daripada di lingkungannya oleh sesuatu rumah atau bait, atau diliputinya oleh sesuatu negeri. Supaya adalah yang demikian itu lebih mendalam pada kehambaan dan memperhambakan diri mereka kepadanya. Dan lebih sempurna pada keyakinan dan kepatuhan mereka. Dan karena itulah ditugaskan kepada mereka padanya beberapa amal perbuatan yang tidak disukai oleh diri dan tidak mendapat petunjuk kepada pengertiannya oleh akal pikiran. Seperti melemparkan jamrah-jamrah dengan butir-butir batu, bolak-balik di antara As-Safa dan Al-Marwah secara berulang-ulang. Dan dengan seumpama segala amal perbuatan ini, kelihatanlah kesempurnaan, kehambaan, dan penghambaan diri. Sesungguhnya zakat itu mengandung belas kasihan dan caranya dapat dipahami. Dan bagi akal pikiran pun ada kecondongan padanya. Dan puasa adalah menghancurkan hawa nafsu yang menjadi alat bagi musuh Allah. Dan yang menyelesaikan diri bagi ibadah dengan mencegah diri dari segala yang mengganggukan hati. Rukuk dan sujud pada sholat adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala perbuatan, di mana dia adalah cara merendahkan diri. Dan bagi jiwa, ada keinginan untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Adapun bolak-balik bagi sa'i, pelemparan jamrah-jamrah, dan segala amal perbuatan yang seperti itu, maka tidak adalah keuntungan bagi jiwa. Tidaklah menarik bagi tabiat manusia padanya, dan tidaklah petunjuk bagi akal pikiran kepada segala pengertiannya. Maka tidaklah adalah pada menghadapinya penggerak selain amar semata-mata dan tujuan mengikuti bagi amar itu, di mana ia itu adalah amar wajib untuk diikuti semata-mata. Padanya disingkirkan akal daripada penggunaannya, dipalingkan jiwa dan tabiat diri dari tempat kesukaannya. Maka sesungguhnya, tiap-tiap sesuatu yang diketahui oleh akal akan pengertiannya. Niscaya condonglah tabiat diri kepadanya menurut masing-masing tingkat kecondongan itu. Sehingga adalah kecondongan itu menolong bagi amar dan penggerak bersamanya kepada perbuatan. Maka hampirlah tidak nyata dengan itu kesempurnaan kehambaan dan kepatuhan. Karena itulah, bersabda Nabi SAW mengenai haji khususnya, aku terima panggilan dengan haji sebagai penghambaan dan kehambaan yang sebenarnya. Dan tidak dikatakan oleh Nabi SAW yang demikian mengenai sholat dan lainnya. Apabila menghendaki hikmah Allah SWT mengingkatkan kelepasan makhluk dengan adanya amal perbuatan mereka, menyalahi dengan keinginan tabiat dirinya, dan adanya genggaman amal perbuatan itu di tangan syariat, maka ragulah hati mereka tentang segala amal perbuatannya di atas sunnah kepatuhan dan di atas kehendak penghambaan. Dan sesuatu yang tidak memperoleh petunjuk kepada pengertiannya adalah menjadi bermacam-macam peribadatan yang lebih mendalam pada penyucian jiwa, memalingkannya daripada kehendak tabiat diri dan budi pekerti kepada kehendak penghambaan. Apabila telah dapat memikirkan ini, niscaya Anda sudah memahami bahwa ketakjuban diri kepada segala perbuatan yang mengherankan ini sumbernya adalah kedunguan daripada segala rahasia peribadatan. Dan sekedar ini mencukupilah mengenai pemahaman pokok haji, insyaAllah ta'ala. Adapun kerinduan, maka ia menonjol sesudah pemahaman dan keyakinan bahwa al-bait itu baitullah azza wa jalla, dan bahwa dia diletakkan di atas seumpama di hadapan raja-raja, maka ia ditujukan oleh orang yang menuju kepada Allah azza wa jalla dan yang berziarah kepadanya, dan bahwa orang yang menuju al-bait di dunia wajarlah bahwa ia tidak menyia-nyiakan kunjungannya itu, maka dianugerahilah maksud dari kunjungan itu pada hari kembali yang ditentukan baginya, yaitu memandang pada wajah Allah yang Maha Mulia pada negeri ketetapan Darul Qarar, di mana mata yang pendek lagi fana di negeri dunia tidak mengadakan persiapan untuk menerima nur pandangan kepada wajah Allah Azza wa Jalla, dan tidak sanggup menanggungnya, dan tidak bersedia untuk mencetak dengan dia karena pendeknya mata itu. Dan bahwa mata tadi, kalau ditolong di negeri akhirat dengan kekekalan dan kebersihan dari segala sebab perubahan dan kebinasaan, niscaya bersedialah dia untuk memandang dan melihat. Tetapi dengan bermaksud ke al-bait dan memandang kepadanya, niscaya berhaklah dia bertemu dengan yang mempunyai al-bait, Rabbul Bait, dengan hukum perjanjian yang mulia. Maka kerinduan kepada menjumpai Allah Azza wa Jalla tidak mustahil merindukannya kepada sebab-sebab pertemuan ini. Ini serta yang mencintai itu merindukan kepada seluruh yang ada padanya kepada kecintaannya secara penyadaran. Dan bait itu disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka wajarlah dirindukan karena semata-mata penyandaran ini lebih-lebih lagi mencari untuk memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya dari pahala yang banyak. Adapun azam, maka hendaklah diketahui bahwa dengan azamnya itu bermaksud kepada bercerai dengan keluarga dan tanah air, meninggalkan hawa nafsu dan kesenangan, menghadapkan diri kepada berziarah ke Baitullah Azza wa Jalla, dan hendaklah mengagungkan di dalam jiwanya akan kedudukan al-bait dan kedudukan yang mempunyai al-bait. Dan hendaklah ia mengetahui bahwa ia telah berazam kepada sesuatu yang tinggi kedudukannya, penting keadaannya. Dan sesungguhnya, barang siapa mencari yang agung, niscaya terkuris di dalam hatinya dengan keagungan itu, Dan hendaklah ia menjadikan azamnya dengan ikhlas bagi wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Jauh dari segala campuran riak dan ingin didengar orang. Dan hendaklah ia meyakini bahwa tidak diterima orang yang bermaksud dan beramal kepadanya selain dengan ikhlas semata-mata karenanya. Dan sesungguhnya sebagian dari yang paling kecil dari segala yang kecil ialah menuju ke Baitullah dan tanah haramnya. Sedangkan maksud yang sebenarnya adalah lain. Maka hendaklah ia membetulkan serta jiwanya akan azam yang dan membetulkannya itu adalah dengan ikhlas. Dan ikhlas itu adalah dengan menjauhkan segala sesuatu yang ada padanya riya, sum'ah, atau didengar orang. Maka hendaklah waspada untuk menggantikan yang kurang dengan yang baik. Adapun memutuskan segala hubungan, maka maksudnya ialah mengembalikan segala hak orang yang diperoleh secara tidak sah atau al-madzalim dan bertobat yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala dari segala perbuatan maksiat. Tiap-tiap kedzaliman itu ada sangkutan. Tiap-tiap sangkutan itu ada seumpama orang yang berhutang, yang hadir, yang digantungkan dengan kain yang terikat pada lehernya, yang dipanggil dan ditanyakan, kemana hendak saudara menghadap? Adakah saudara bermaksud ke rumah raja di raja, sedangkan saudara menyanyiakan perintahnya di tempat saudara ini, melecehkan dan melengahkannya? Atau tidak malukah saudara datang kepadanya, sebagai datangnya hamba yang durhaka, lalu ditolaknya kedatangan saudara, dan tidak diterimanya saudara? Kalau saudara ingin supaya diterima kunjungan saudara, maka laksanakanlah perintah-perintahnya. Kembalikanlah segala hak orang yang dan bertobatlah kepadanya. Pertama-tama dari segala perbuatan maksiat. Dan putuskanlah hubungan hati saudara daripada berpaling ke belakang saudara. Supaya saudara berhadapan kepadanya dengan wajah hati saudara. Sebagaimana saudara berhadapan kepada baitnya dengan wajah bahiriyah saudara. Kalau tidak saudara kerjakan demikian, maka yang pertama-tama tidak adalah bagi saudara dari perjalanan saudara itu selain daripadanya kepayahan dan kesengsaraan. Dan penghabisannya tidak ada selain daripada terusir dan tertolak. Dan hendaklah memutuskan hubungan dengan tanah air selaku pemutusan orang yang memutuskan daripadanya. Dan mengumpamakan bahwa dia tidak kembali lagi. Dan hendaklah menuliskan wasiat kepada anak-anak dan keluarga. Maka sesungguhnya orang-orang yang berjalan jauh atau bermusafir dan hartanya adalah di dalam bahaya. Kecuali orang yang dipelihara Allah SWT. Dan hendaklah mengingati ketika memutuskan segala hubungan karena perjalanan haji akan pemutusan segala hubungan karena bermusafir ke akhirat. Karena bermusafir yang demikian itu adalah dihadapan dalam masa dekat. Dan apa yang dikemukakannya dari perjalanan ini adalah mengharapkan pada memudahkan perjalanan itu. Maka perjalanan itu adalah tempat ketetapan dan kepadanya tempat kembali. Maka tidak wajarlah melalaikan diri daripada perjalanan itu ketika mempersiapkan diri dengan perjalanan ini. Adapun perbekalan, maka hendaklah dicarinya dari tempat yang halal apabila ia merasa dari dirinya akan kerakusan kepada memperbanyakkan dan mencari apa yang masih tinggal daripadanya di sepanjang perjalanan. Tiada berubah dan tiada rusak yang demikian sebelum sampai kepada yang dimaksud. Maka hendaklah ia ingat bahwa perjalanan akhirat adalah lebih panjang daripada perjalanan ini. Dan perbekalannya ialah takwa. Selain daripadanya, dari sesuatu yang disangka bahwa itu perbekalan adalah ditinggalkan ketika mati dan akan mengkhianatinya. maka tidaklah tetap bersamanya seumpama makanan basah dan busuk pada permulaan tempat persinggahan dari perjalanan. Maka tetaplah waktu diperlukan, ia keheranan yang memerlukan kepada sesuatu yang tidak ada daya baginya. Maka hendaklah ia waspada akan segala amal perbuatannya yang menjadi perbekalannya ke akhirat, tidak menyertainya sesudah mati, bahkan dirusakkannya oleh segala campuran riak dan kekotoran kelengahan. Adapun kendaraan, apabila telah dipunyai, maka hendaklah bersyukur kepada Allah dengan hatinya di atas anugerah Allah Azza wa Jalla kepadanya. Hewan itu yang akan menanggung kesakitan lantaran dia, dan dia akan memperoleh keringanan kesengsaraan. Dan hendaklah ia teringat akan kendaraan padanya, yang akan dikendarainya ke negeri akhirat, yaitu jenazah, di mana ia bawa di dalam jenazah itu. Dan sesungguhnya urusan haji adalah termasuk rezeki yang mengimbangi urusan perjalanan ke akhirat. Dan hendaklah ia memperhatikan, adakah layak perjalanannya di atas kendaraan itu, supaya menjadi perbekalan baginya bagi perjalanan itu di atas kendaraan tersebut. Alangkah dekatnya itu pada dirinya, di mana ia tidak mengetahui kemungkinan mati itu amat dekat, dan kendaraannya jenazah adalah sebelum kendaraannya unta. Kendaraan jenazah itu diyakini dan kemudahan sebab-sebab perjalanan diragukan. Maka bagaimanakah berhati-hati tentang sebab-sebab perjalanan yang diragukan itu dan menampakkan perbekalan dan kendaraan serta melengahkan urusan perjalanannya yang diyakini itu. Adapun pembelian 2 potong kain ihram, maka hendaklah ia ingat padanya akan kain kafan, dan ia terbungkus dengan kain kafan itu. Sesungguhnya ia akan berselendang dan bersarung dengan 2 helai kain ihram ketika mendekati Baitullah Azza wa Jalla. Kadang-kadang tidak sempurna perjalanannya ke situ, dan dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tidak mustahil dalam keadaan terbungkus dalam kain kafan itu. Maka bagaimana dia tidak bertemu dengan Baitullah Azza wa Jalla, selain dalam keadaan yang menyalahi kebiasaannya, dalam hal pakaian dan bentuk, maka begitulah pula, dia tidak menjumpai Allah Azza wa Jalla sesudah mati, melainkan dalam pakaian yang berbeda dengan pakaian duniawi. Dan pakaian ini mendekati dengan pakaian itu, karena tidak ada padanya jahitan, sebagaimana pada kain kafan. Adapun keluar dari kampung, maka hendaklah diketahui padanya bahwa ia telah berpisah dengan keluarga dan tanah air, menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dalam suatu perjalanan yang tidak menyerupai dengan perjalanan-perjalanan duniawi. Maka hendaklah ia mencamkan di dalam hatinya bahwa apa yang dikendakinya, kemana ditujukannya, dan menziari siapa yang dimaksudkannya, bahwa ia menghadap ke hadapan raja di raja dalam jamaah para pengunjung yang mengunjunginya. Di mana mereka itu dipanggil, lalu menyahut, dirindukan, lalu merindukan, diminta bangun, lalu bangun, memutuskan segala ikatan, bercerai dengan segala makhluk, dan menghadapkan diri ke Baitullah Azza wa Jalla, yang agunglah perintahnya, yang maha besarlah keadaannya, dan maha tinggilah kedudukannya, merasa gembira bertemu dengan Al-Bait daripada bertemu dengan yang mempunyai Al-Bait sampai mereka itu dianugerahi cita-citanya yang terakhir, dan merasa berbahagia memandang kepada yang maha menguasai mereka. Dan hendaklah mencamkan di dalam hatinya akan harapan sampai dan diterima, tidak oleh karena ditunjukkan dengan segala amal perbuatannya dalam keberangkatan, berpisah dengan keluarga dan harta, Tetapi karena kepercayaan dengan karunia Allah Azza wa Jalla dan harapan terlaksana janjinya pada siapa yang mengunjungi Al-Bait-Nya. Dan hendaklah ia mengharap bahwa jika ia tidak sampai kepadanya dan didapati oleh kematian dalam perjalanan, niscaya ia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, di mana ia datang kepadanya karena berfirman Allah yang Maha Agung. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Artinya, siapa yang keluar dari rumahnya, segala hendak, sengaja hendak berpindah kepada Allah dan Rasulnya, lalu ditimpa kematian, sesungguhnya dia beroleh pahala dari Allah. Surat An-Nisa ayat 100. Adapun masuk kampung sampai ke Miqat dan mempersaksikan segala rintangan, maka hendaklah ia ingat padanya akan apa di antara keluar dari dunia dengan mati sampai ke Miqat hari kiamat dan apa yang ada di antara keduanya itu dari berbagai macam kehuru-haraan dan tuntutan-tuntutan. Dan hendaklah ia ingat dari kehuru-haraan penyamun-penyamun di jalan akan kehuru-haraan pertanyaan mungkar dan nakir. Dan dari binatang buas kampung-kampung yang dilalui dalam perjalanan haji akan kalajengking kuburan, ulat-ulatnya dan apa yang ada di dalamnya dari ular-ular besar dan ular-ular biasa. Dan dari terasingnya dengan keluarga dan kerabatnya, akan kesepian kubur, kesengsaraan dan kesendirian. Dan hendaklah ia di dalam segala ketakutan ini, dalam segala perbuatan dan perkataannya, menjadi perbekalan bagi segala ketakutan di dalam kubur. Adapun ikhram dan talbiyah dari Miqat, maka hendaklah diketahui, bahwa maksudnya ialah menyambut panggilan Allah Azza wa Jalla. Maka haraplah, semoga Anda diterima, dan takutlah akan dikatakan kepadamu, tidak ada talbiyahmu, dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Maka hendaklah kamu yang ragu di antara harap dan takut, melepaskan diri dari daya dan upayamu, dan bersandar kepada karunia dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Bahwa waktu talbiyah adalah permulaan urusan dan itu adalah tempat bahaya. Perkataan Sufyan bin Uyainah, Ali bin Husain radhiyallahu anhu mengerjakan haji. Maka tatkala ia mengerjakan ihram dan kendaraannya bersiap untuk berangkat, lalu ia pucat dan berkeringat dan gemetar seluruh badannya sehingga ia tidak sanggup membacakan talbiyah. Maka orang bertanya kepadanya, mengapa tidak membaca talbiyah? Ia menjawab, aku takut dikatakan kepadaku, tidak ada talbiyahmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Maka tatkala ia membaca talbiyah, lalu pening dan jatuh dari kendaraannya. Dan senantiasalah ia mengalami demikian sehingga habis haji. Berkata Ahmad bin Abil Awari, aku berada bersama Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an ketika ia hendak melakukan ihram. Ia tidak membaca talbiyah sampai kami berjalan 1 mil jauhnya. Maka ia diserang pening, kemudian ia sembuh. Seraya ia berkata, wahai Ahmad, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Suruhlah orang-orang yang zalim dari Bani Israel supaya menyedikitkan menyebut aku atau berzikir kepada aku. Maka sesungguhnya aku akan menyebut orang yang menyebutkan aku dari mereka dengan kutuk. Celakalah, wahai Ahmad, telah sampai kepadaku bahwa orang yang mengerjakan haji daripadanya bukan harta yang halal. Kemudian ia membaca talbiyah, niscaya Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada talbiyahmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu sehingga engkau kembalikan apa yang di dalam tanganmu. Maka kami tidak merasa tenteram akan dikatakan kepada kami yang demikian itu. Dan hendaklah diingat oleh orang yang membaca talbiyah, ketika meninggikan suara dengan talbiyah pada mikot, akan sambutannya seruan Allah Azza wa Jalla karena ia berfirman, wa'adzin finnasi bil hajj, artinya, dan permaklumkanlah kepada manusia itu buat mengerjakan haji. Surat Al-Hajj ayat 27. Dan panggillah makhluk dengan peniupan sangkakala, pengumpulan mereka dari kuburan, dan berdesakan mereka ke lapangan kiamat, menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka terbagi pada orang-orang yang mukarrabin dan tercela, orang-orang yang diterima dan yang ditolak, dan orang-orang yang ragu pada permulaan keadaan antara takut dan harap, sebagaimana ragunya orang yang mengerjakan haji pada mikot, di mana mereka tidak mengetahui adakah mudah bagi mereka menyempurnakan haji dan diterimanya haji itu atau tidak.